Ros FM Jakarta. Si bapak tua itu. Jalan Jakarta seperti biasa panas dan berdebu, walau pagi itu belum juga beranjak menjadi siang. Aku nyalakan TV dan AC mobilku sambil bernyanyi-nyanyi kecil untuk menghilangkan kejenuhan. Karena memang jalan menuju kantorku seperti pagi-pagi lainnya penuh dan begitu macet sekali. Ternyata nyanyian itu tidak membuat hatiku menjadi tenang. Batinku merasa lelah, hatiku mengeluh, jenuh dengan suasana rutinitasku sehari-hari, belum lagi dengan urusan kantor yang tidak ada habis-habisnya. Sampai-sampai aku sendiri tidak menikmati lagi apa yang dulu menjadi kenikmatan tersendiri bekerja di kantorku. Di tengah kemacetan, tiba-tiba kaca mobilku diketuk oleh seorang tua dengan matanya yang begitu sayu. Dia tersenyum padaku dan menawarkan makanan kecil yang dijualnya. "Mas, 500 perbungkus, Mas," ujarnya. Tanpa pikir panjang, apakah aku suka dengan makanan yang dijualnya, aku menjawab, "Iya." "Ya, sudahlah, Pak. Aku beli 10 ya." Bapak tua itu matanya berbinar-binar senang. "Alhamdulillah, Mas. Ini penglaris loh." "Subhanallah." Betapa senangnya aku melihat bapak tua itu tersenyum bahagia sekaligus mensyukuri rezekinya. Betapa indahnya berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Rasanya pagi itu yang serba membosankan berubah menjadi pagi yang begitu indah untukku. "Ya Allah, baik sekali memberikan kesempatan kepada aku untuk langsung berkaca pada diriku sendiri. Aku yang lebih beruntung dari bapak tua itu yang dapat duduk enak di kantor yang dingin, masih mengeluh atas kejenuhanku. Kalau saja mataku lebih terbuka, banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung, tetapi mereka mencari nafkah dengan gembira, mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sedikit apapun. Bapak tua itu contohnya. Mungkin keuntungan dari penjualan makanan kecil yang diasongnya hanya mampu untuk menghidupinya hari itu. Untuk esok, beliau harus bergulat dengan kerasnya Jakarta, begitu setiap harinya. Ya Allah, semoga bapak tua dan orang-orang lain yang kurang beruntung diberikan keikhlasan dalam menjalani hidup mereka. Berikan mereka nikmat syukur dan nikmat rizkimu. Berikan mereka ketabahan, tunjukkan mereka selalu jalan menuju istiqomah. Ya Allah, tolong kabulkan doaku. Hanya doa ini yang dapat aku berikan untuk menolong mereka." Si bapak tua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.